ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wudu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Iltimasul Wudu ila hanatis shalah, bab mencari air ketika waktu salat telah masuk. Dan beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebagian para sahabatnya dalam perjalanan safar, lalu tiba waktu salat dan mereka berusaha untuk mencari air untuk mereka gunakan berwudu dan mereka tidak mendapatkan air kecuali sedikit, maka air itu pun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana air tersebut. Lalu kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berwudu. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat air itu muncul keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat seluruhnya, mereka yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berwudu dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang juga menghadiri peristiwa tersebut, bahwa air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlul uyun, seperti mata air yang keluar dengan derasnya. Dan Jabir radhiyallahu anhu ditanya ketika itu, berapa jumlah kalian, yani jumlah para sahabat yang hadir yang berwudu? Maka kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kunna 100,000 lakafana." Kalaulah seandainya kami ketika itu berjumlah 100,000 orang, akan mencukupi untuk mereka seluruhnya berwudu dari air yang keluar dari jemari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan kunna 15 mi'ah. Kami ketika itu berjumlah 115 orang. 115 para sahabat. Mereka bergantian berwudu dari air yang keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penuh berkah. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita berpindah ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ma alladhi yughsalu bihi sya'rul insan. Bab air yang dengannya, yani dengan air tersebut digunakan untuk membasuh rambut manusia. Membasuh rambut manusia. Yani beliau di sini hendak menjelaskan tentang hukum air yang telah digunakan untuk membasuh rambut. Ketika seorang membasahi rambutnya, tentu ada tetesan-tetesan air yang keluar, yang menetes. Hukum air yang menetes dari rambut yang telah digunakan untuk membasuh rambut seseorang, apakah hukumnya najis atau tidak? Atau tetap dalam keadaan tahir, suci? Ini kembali kepada masalah khilafiyah yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum al-ma'ul musta'amal, hukum air yang telah digunakan. Hukum air yang telah digunakan, ini apa hukumnya? Sebab para ulama dalam mengklasifikasi air tersebut ada beberapa madhab. Madhab yang pertama, mereka mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi empat bagian. Ada air yang tahur, yang suci, mensucikan. Yang pertama. Yang kedua, najis. Yang ketiga, tahir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat, masykukun fihi, air yang diragukan. Nah, apakah air itu suci atau najis? Masykuk, diragukan. Jadi ini ada empat pembagian. Dan ini pendapat sebagian para ulama, sebagian madhab al-Hanafiyah dan sebagian dari madhab al-Hanabilah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa air itu hanya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tahur, ia suci dan mensucikan. Yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga, najis. Dan ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa air itu terbagi hanya menjadi dua bagian. Air itu terbagi hanya menjadi dua, tahur wa najis. Bahwa air tersebut suci dan mensucikan. Kalau tidak suci dan mensucikan, maka dia najis. Maka ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan yang lainnya dari para fuqaha, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walhasil ini tiga khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Masing-masing mereka berusaha untuk mencari hujjah berpegang kepada dalilnya. Namun kita tidak ingin membahas secara panjang lebar masing-masing dari dalil pendapat ini, dan kita menyebutkan bahwa pendapat yang lebih dekat Allah Ta'ala alam kepada al-haq, kepada kebenaran, dan itu yang didukung oleh dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendapat yang ketiga. Air itu terbagi hanya menjadi dua, tahur atau najis. Selama dia disebut air, apabila disebutkan air secara mutlak, maka air tersebut air terbagi menjadi dua. Yang pertama tahur, suci dan mensucikan, dan yang kedua najis. Tidak ada pembagian yang ketiga yang disebut air suci namun tidak mensucikan. Tidak ada. Dan tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Yang zahir Allah Ta'ala alam terbagi hanya menjadi dua. Selama air tersebut masih bersifat dan masih disebut sebagai air secara mutlak tanpa disandarkan kepada sesuatu, maka sifatnya adalah tahur, suci dan mensucikan, dalam artian bisa digunakan untuk mandi atau berwudu dan yang semisalnya. Apakah itu air hujan, air sumur, air sungai, air laut dan yang lainnya, termasuk diantaranya al-ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari, asal hukumnya dia tahur, suci dan mensucikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang air hujan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari atas langit, dari awan, ma'an tahura, air yang tahur. Tahur maknanya adalah suci dan mensucikan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian menggunakannya untuk bersuci, untuk menyucikan kalian. Jadi kalian boleh menggunakan untuk bersuci, membersihkan diri dari hadas, dari najis. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang air laut dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dan yang lainnya, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, air itu suci dan mensucikan, air laut. Dan bahkan yang lebih menunjukkan kesuciannya, bangkainya pun halal. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, selama dia disebut air, maka dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama suci, dan yang kedua dia bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Apakah tercampur dengan sesuatu, misalnya dia berada di kolam, airnya berubah menjadi warna hijau disebabkan karena lumut dan yang semisalnya, maka itu tetap air, bisa digunakan bersuci, dan dia tetap berstatus sebagai air yang suci dan mensucikan. Ada air dan kemudian ada campuran tepungnya, atau air tercampur sedikit teh sehingga berubah menjadi warna merah, maka selama dia disebut sebagai air tercampur dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap memiliki sifat ini, suci dan mensucikan. Dan siapa yang mengeluarkan dari sifat ini dan mengatakan bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, maka dia menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, maka hendaknya dia mendatangkan dalil dan tidak ada dalil yang sahih dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun apabila air tersebut terkena najis, maka dilihat apabila terjadi perubahan pada salah satu dari tiga keadaan, yaitu terjadi perubahan pada warnanya, rasanya, dan baunya. Apabila terjadi perubahan satu di antara tiga ini, maka air itu disebut air yang najis. Apabila ada najis yang jatuh ke dalamnya, lalu kemudian memberikan perubahan, terjadi perubahan warna, rasa, atau bau, maka air itu disebut air najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk berwudu, bersuci, dan yang lainnya. Namun apabila ada air, lalu ada najis yang terjatuh ke dalamnya, namun tidak memberikan perubahan apapun, tidak memberikan perubahan dari salah satu dari tiga sifat tersebut, maka air itu tetap saja memiliki dua sifat, suci dan mensucikan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Idza kana al-ma'u qullatan lam yahmil al-khabath." Apabila air itu mencapai dua qullah, biasanya dia tidak akan menyebabkan najis. Apabila ada najis yang terjatuh ke dalamnya, disebabkan karena dua qullah itu jumlahnya sangat banyak, sangat sulit untuk memberikan perubahan pada air tersebut menjadi najis. Sehingga air tersebut bagaimanapun keadaannya, apabila tidak terjadi perubahan dari salah satu dari tiga keadaan, apabila ada najis yang jatuh ke dalamnya, maka dia tetap memiliki dua sifat, suci dan mensucikan. Dan apabila memberikan perubahan, maka air itu menjadi najis. Jadi tidak ada sifat yang ketiga. Dan ini yang zahir dari mazhab al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan, bak air yang telah digunakan untuk mandi atau membasuh rambut manusia, air yang musta'mal, air yang telah digunakan, ini apa hukumnya? Maka kembali kepada permasalahan tadi, bahwa air tersebut tetap memiliki dua sifat, suci dan mensucikan. Apakah dia telah digunakan atau belum pernah digunakan? Ya, kalau misalnya seorang berwudu, lalu kemudian air wudu tersebut tertampung di sebuah bejana atau yang semisalnya, lalu kemudian ada yang lain yang menggunakan, maka wudunya sah, tidak jadi masalah. Sebab air tersebut tetap pada sifatnya, bahwa dia suci dan mensucikan. Mereka yang membagi air menjadi tiga bagian, mereka mengatakan ini air sudah dipakai, sehingga hukumnya al-ma'ul musta'mal, air yang telah terpakai, maka dia suci namun tidak lagi mensucikan. Maka ini butuh dalil. Ini membutuhkan dalil untuk mengeluarkan sifat air dari sifat mensucikan, membutuhkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa kana 'ata'un la yara bihi ba'san ay yutakhadha minha al-khuyut wal hibal. Dan adalah Atha', beliau Atha' bin Rabah, beliau berpendapat tidak mengapa diambil dari rambut tersebut, ya, lalu dibuat jadi khuyut, dibuat jadi benang, wal hibal, jadi tali. Dahulu mereka, ya, mereka membuat tali, membuat benang itu dari rambut, dari rambut panjangkan, ya, lalu kemudian kalau ada yang potong rambutnya, memendekkan rambutnya, maka rambutnya inilah dibuat jadi benang atau dibuat jadi tali, dikumpulkan tali yang tebal. Maka kata apa? radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengapa. Boleh yang demikian. Nah, yang biasanya itu rambut dikumpulkan di Mina. Dan apa bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu boleh berbicara tentang rambut-rambut yang disyukur di Mina. Ada yang mengumpulkan rambut tersebut lalu kemudian mereka memanfaatkannya untuk dibuat menjadi tali atau menjadi benang. Kata beliau lah bahasa. Yang demikian tidak mengapa. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tanpa sanad. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa riwayat ini telah disambung dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq Al-Farkihi dalam Akhbar Makkah. Dan Al-Hafidz mengatakan sanad dari riwayat ini adalah sanad yang sahih. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dari jalur Yahya bin Sa'id dari Abdul Malik dengan lafaz la ba'sa bi ayyustanta'a bi syu'uri nisa' wa kana an-nasu yaf'aluna. Tidak mengapa memanfaatkan rambut-rambut wanita. Dan dahulu manusia mereka menggunakannya. Yaitu mereka membuatnya jadi benang atau jadi tali. Wa su'il silabi wa mamarriha fil masjid. Ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Ini bukan dari ucapan apa. Ini lanjutan dari penyebutan bab. Ya. Wa su'il silabi. Maksudnya bab tentang su'ril kilab, tentang air liur anjing. Jadi apa hukumnya? Apa hukum air liur anjing? Najiskah atau tidak? Wa mamarriha fil masjid, dan berlalu lalangnya, lewatnya anjing-anjing itu di masjid. Dan nanti ini ada pembahasan tersendiri tentang hukum anjing, apakah anjing itu najis. Hasil dalam hal ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah ta'ala. Wa mamarriha fil masjid, dan berlalu lalangnya yani anjing tersebut keluar masuk masjid. Dan nanti akan disebutkan pula dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah bahwa dahulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pintunya sehingga anjing bebas keluar masuk ke dalam masjid. Wa qala Zuhri, dan berkata Zuhri, idza walaha fi ina'in laysa lahu wudu ghayruhu yatawaddau bihi. Berkata Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kata beliau, idza walaqa fi ina'in, apabila anjing menjilat di sebuah bejana, laisa lahu wudhu'un, dalam keadaan tidak ada air yang lain untuk digunakan berwudhu, ghairuhu, kecuali air yang ada dalam bejana tersebut, yatawaddau bihi, maka boleh seorang berwudu dengan air dari bekas jilatan anjing. Jadi Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau ditanya tentang hal ini, hukum air. Air ini ada dalam bejana, lalu kemudian ada seekor anjing yang memasukkan mulutnya ke dalam bejana tersebut, yang di situ ada air, dia menjilat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza walaqa fihi al-kalbu falyaghsilu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Nanti akan disebutkan pula hadis ini, apabila anjing itu menjilat bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia membasuhnya 7 kali. Salah satunya membasuh dengan mencampurnya dengan tanah. Nah, ketika anjing tersebut dia menjilat, memasukkan mulutnya ke dalam bejana, dan di situ ada airnya, apa hukum air tersebut? Sementara bejananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah. Apa hukum membasuh bejana tersebut sebanyak 7 kali? Apakah ini menunjukkan najisnya bejana itu disebabkan karena sentuhan dari air liur anjing? Nah, ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Air liur anjing najis. Sebagian para ulama ada yang membatasi najisnya anjing hanya kepada air liurnya saja. Hanya kepada air liurnya. Sebagian para ulama lagi ada yang mengatakan air liur itu kan sudah berpengaruh ke seluruh tubuh, sehingga kadang menjadi keringat anjing, ya, sehingga seluruh tubuh anjing pun najis. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa diperintahkannya untuk mencuci bejana sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah, itu tidak menunjukkan najisnya anjing. Tidak menunjukkan najisnya anjing. Ini nanti permasalahan insyaallah taala kita akhirkan pada saat kita membahas hadis tentang menjilatnya anjing ke sebuah bejana. Mana yang rajih dari pendapat ini? Namun yang ingin kita sebutkan di sini adalah menjelaskan perkataan Az-Zuhri rahimahullah taala bahwa Az-Zuhri beliau menjelaskan tentang hukum air yang ada di dalam bejana bekas jilatan anjing. Itu apa hukumnya? Kata beliau, kalau tidak ada air yang lain, maka silakan dia berwudu dengannya. Berarti yang zahir dari pendapat Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa air bekas jilatan anjing hukumnya bukan najis. Hukumnya bukan najis. Silakan berwudu dengannya. Ya tawaddu bi. Perbolehkan berwudu. Dan ini sekali lagi masalah khilafiyah yang nanti akan kita sebutkan. Wa qala Sufyan, dan berkata Sufyan, yani Sufyan al-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata ketika mengomentari perkataan Az-Zuhri, kata beliau, hadzal fiqhu bi'ainihi, ini adalah fikih yang sebenarnya. Yani beliau memuji pendapat dan ijtihad dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Allah taala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka silakan kalian bertayamum. Wa hadza ma'un, sedangkan air bekas jilatan anjing itu air namanya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang untuk bertayamum kalau sudah tidak ada air. Nah, ini ada air. Hanya bekas jilatan anjing, tapi itu air namanya. Bagaimanapun juga tetap disebut ma'un, air. Maka kata Sufyan Tsauri, halama, ini air. Nah, ini air. Maka Sufyan Tsauri memberi pujian kepada Zuhri rahimahullah ta'ala. Wafin nafsi min husayun yatawadda'u bihi wa yatayammam. Namun ternyata Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala beliau masih ragu tentang pendapat Az-Zuhri. Beliau tidak setuju 100%. Sehingga kata beliau, wafin nafsi min husayun, adapun pada diri saya, dari pendapat ini ada sedikit permasalahan. Sehingga beliau mengatakan, ya tawadda'u bihi wa yatayammam. Sehingga menurut Sufyan Tsauri bahwa seorang apabila dia tidak mendapati air kecuali air bekas jilatan anjing, kata Sufyan Tsauri, dia berwudu lalu bertayamum. Jadi menggunakan dua cara bersuci, wudu kemudian tayamum. Nah, wallahu ta'ala alam, walhasil pendapat Sufyan Tsauri lebih fihi syai' daripada pendapat Az-Zuhri. Pendapat Sufyan Tsauri lebih bermasalah daripada pendapat Az-Zuhri. Adapun pendapat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dia secara zahir sejalan dengan ayat, falam tajidu ma'an fata'ammamu. Kalian tidak mendapati air, maka saya mau. Ya, dan ini ada air, berarti yang diperintahkan adalah berwudu. Ya, dan apabila seorang telah berwudu, maka sudah cukup. Ya, Allah Subhanahu wa Taala tidak memberikan beban pada seorang hamba untuk menggunakan dua alat untuk bersuci, wudu dan tayamum. Membutuhkan dalil. Jadi seorang menggabungkan antara wudhu dengan tayamum ini. Nah, adapun pendapat Sufyan Tsauri berwudhu kemudian tayamum, maka ini isyikal. Ya, justru menimbulkan permasalahan. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala beliau menjelaskan bahwa termasuk di antara kaidah yang bermanfaat, yang berfaedah, bahwa Allah Subhanahu wa Taala la yujib 'ala al-'abdi ibadata marratain. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala tidak mewajibkan atas hambanya melakukan ibadah dua kali. Kalau sudah sekali cukup. Kalau dia sudah mengerjakan salat zuhur sudah cukup. Yang berikutnya adalah sunnah, nafilah. Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah mewajibkan untuk mengerjakan sholat zuhur dua kali. Sholatul Asar dua kali. Maka demikian pula dalam hal bersuci, dengan berwudu sudah cukup insyaallah taala. Ya, barang siapa yang menambah lagi dengan tayamum, maka ini membutuhkan dalil. Dan Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala membawa pendapatnya tersebut dibangun di atas keraguan beliau tentang hukum air yang terdapat dalam bejana bekas jilatan anjing. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Malik ibn Ismail, telah memberitakan kepada kami Malik bin Ismail Abu Ghassan, beliau berasal dari Kufah. Qala haddatsana Israil, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sariri, beliau juga berasal dari Kufah. An Asim, dari Asim bin Sulaiman Al-Ahwal Abu Abdurrahman, beliau berasal dari Basrah. An Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin Al-Ansari Abu Bakar, beliau berasal dari Basrah, Maula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau salah seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammad bin Sirin. Di antara ucapan beliau yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah sahihnya, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnah fadillah Wain kana min ahli bid'ah radadlah. Dahulu di zaman para sahabat, mereka tidak pernah bertanya tentang salat. Ada seorang menyampaikan hadis kepada Rasulullah SAW, maka mereka langsung percaya. Ini sebelum bermunculannya fitnah dan bid'ah. Namun tatkala muncul fitnah dan bermunculan orang-orang yang menghalalkan dusta atas nama Rasulullah SAW dari kalangan ahlul hawa, maka mereka pun memilah-milah. Sebutkan perawi-perawi kalian. Apabila dari ahlus sunnah, maka mereka menerima, dan apabila dari ahlul bid'ah, maka mereka menolak. Maka beliau berkata, qultu li Abida, aku berkata kepada Abida, Abida bin Amr as-Salman rahimahullahu ta'ala, indana min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wa sallam asabnahu min qibali anas, au min qibali ahli anas. Kata Muhammad bin Sirin, kami memiliki sebagian dari rambut Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kami mendapatkannya dari Anas bin Malik. Sebab Anas terakhir beliau tinggal di Basrah, dan Muhammad bin Sirin ini adalah bekas budaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mendapatkannya dari Anas atau dari keluarga Anas. Dari keluarga Anas. Faqala, maka berkata Abidah rahimahullah, la an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Aku memiliki rambut, yang itu rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Aku memiliki satu helai rambut, yang itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Nah, di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat, demikian pula tabi'in, mereka bertabarruk dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka mengumpulkannya. Ya. Apa yang mereka ketahui dari bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biasanya mereka menggunakan untuk mengambil barakah darinya. Kadang digunakan untuk pengobatan. Misalnya rambut tersebut dicampur, dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian diaduk dan diminumkan kepada orang sakit. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sakit ini sembuh. Dan yang demikian boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat mengambil sisa-sisa dari jasad beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para ulama menjadikan ini sebagai dalil bolehnya mengambil berkah dari bahagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk memberikan bendera dalam peristiwa perang Khaybar, lalu beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, dan seketika itu juga sembuh. Fa ba'a ka'allam yakun bihi wajah, mundur ke belakang. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pun sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ludahnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari hadis Abu Juhayfa radhiyallahu taala anhu, hadza riya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajra fa utiya bi wadhin fa tawalla. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami di siang hari terik, ini di waktu zuhur, lalu dibawakan pada beliau air wudu dan beliau pun berwudu. Faja'ala an-nas ya'khudhuna min wudu'ihi nah min fadli wudu'i fa yatamassa'una bihi. Maka kaum muslimin ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka berlomba-lomba mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengusapkan ke tubuh-tubuh mereka. Mereka mengusapnya ke tubuh-tubuh mereka. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, "Ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajul." فَجَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ صلى الله عليه وسلم. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak, melainkan dahak tersebut jatuh ke tangan salah seorang sahabat, lalu dia membasuh ke wajahnya dan ke kulitnya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat mereka berdesakan untuk mengambil sisa wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa para sahabat mereka mengambil berkah dari peninggalan dari sebagian dari athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jasadul anbiya, sebab beliau adalah seorang rasul. Dan jasad-jasad para nabi dan rasul adalah jasad-jasad yang memiliki berkah. Jasad-jasad yang memiliki berkah. Sehingga tidak boleh dikiaskan dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu merupakan kekeliruan dan merupakan kesalahan sebahagian mereka, terkhusus dari kalangan at-turuq sufiyah, yang bersikap hulu berlebih-lebihan terhadap pimpinan-pimpinan mereka. Orang-orang yang mereka anggap sebagai kiai, sebagai habaib, sebagai guru dan yang lain sebagainya, lalu mereka bertabarruk dari jasadnya dengan mengkiaskan perbuatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diperbolehkan kiaskan. Berbeda antara jasad Nabi dengan jasad selain Nabi. Dan ini adalah perbuatan yang batil, tidak diperbolehkan sama sekali mengambil bekas tertentu dari seorang kiai misalnya. Pertama hafalannya lamban, datang ke kiainya, maka kiainya mengeluarkan dahak, lalu disuruh ini muridnya untuk membuka mulutnya, lalu di ludahi, masukkan dahaknya. Nah, ya, lalu dianggap bahwa ini penguat hafalan. Ya, katanya orang Sulawesi, baratkah ada berkahnya. Ya, dan ini sendirian. Nah, kalau gurunya jalan, mereka naruh sorban di bawahnya, taruh serban, taruh kopiah, supaya kopiah yang diinjak oleh gurunya ini ada berkahnya. Nah, dan ini merupakan bentuk ulu terhadap orang-orang yang dianggap saleh. Itu pun kalau saleh, kalau saleh. Dan ini masyarakat rahimahullah juga menyebabkan seorang jadi maghrur, tertipu, merasa dirinya saleh. Ketika ada orang datang padanya, sisa minumnya diminum misalnya, dan dianggap ada berkah, wah, maka orang yang dijadikan sebagai tasarruf ini tentu merasa terangkat, merasa dirinya saleh. Ini sebantasnya, Allah tazakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika keluarga mereka ada yang melahirkan anak. Lalu mereka membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Untuk ditahnik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma, lalu beliau masukkan ke dalam mulutnya, mentahnik, lalu ditahnik, yakni seorang anak yang baru lahir. Ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan kepada orang-orang dianggap saleh dari kalangan ustaz, kiai, dan semisalnya, lalu dianggap ada berkah. Lalu dianggap ada berkah. Maka ini ma'asyar ikhwan rahimahumullah, hendaknya kita memahami permasalahan ini. Ada sebagian para ulama yang memang menyebutkan hadis-hadis ini, lalu kemudian mereka menyebutkan di antara faedahnya adalah tabarruk bi athari salihin, mengambil berkah dari athar, dari bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh. Namun ini merupakan ketergelinciran dan kesalahan. Seperti An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar terkadang menyebutkan faedah yang seperti ini. Namun yang demikian, ma'asyiral rahimakumullah, yang sahih dalam hal ini tidak diperbolehkan. Ya, sebab ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim ibn Abi Zuhair Al-Quraisy العدوي أبو يحيى البزاز البغدادي beliau معروف dengan صاعقة beliau dijuluki صاعقة كثير karena beliau punya hafalan yang sangat kuat. قال أخبرنا سعيد بن سليمان telah mengabarkan kepada kami سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزاز قال حدثنا عباد عباد بن العوام أبو سهل الواسطي عن ابن عون دري ابن عون عبد الله بن عون أبو عون اللي برأسه دري بصرة عن ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك عن أنس داري أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلب اليوم من جند القبلانية Dan ini pada peristiwa haji. Nah, beliau menggundul kepalanya pada saat tahallul. Karena Abu Talha awala man akhada min syahrihi, maka Abu Talha orang yang pertama yang mengambil rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah alaihi wasallam yang mencukur rambutnya sendiri. Lalu beliau berikan, ketika beliau mencukur bagian sebelah kanan, lalu diberikan kepada Abu Talha. Lalu beliau mencukur bagian kiri, lalu dibagikan kepada yang lainnya. Nah, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengambil satu helai rambut, ada yang mendapatkan dua helai rambut, rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini keutamaan Abu Talha, beliau mengambil setengah seluruh bagian kanan, Abu Talha yang mengambilnya. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam berita yang lain bahwa Abu Talha yang mencukurnya, yang mencukur Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka ini juga menunjukkan bolehnya tabarruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam berikan. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini sunnah. Salah seorang antum datang ke tukang cukur, lalu ngasih tukang cukur ini untuk bapak, ini sisanya untuk nanti dibagi-bagikan ke murid-murid. Nah, ini dari khususan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka yang Nabi berikan, dan ini menunjukkan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dan tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam al-sawab. Sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan, semoga Allah Jalla wa'ala memberi manfaat dan memberikan taufik kepada kita untuk memahami din sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Betapa keutamaan salat tahajud. Salat tahajud adalah ibadahnya orang-orang yang saleh, dan ibadahnya para nabi. Wa min al-laili fatahajjud bihi nafilatan laka ata yab'athuka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beri pujian kepada hamba-hamba yang bangun di malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat sumber dengan mereka, dan mereka beribadah kepada Rabbnya takut dari neraka dan mengharapkan rahmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamanya banyak sekali, termasuk di antara keutamanya bahwa salatul lail merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Hadis Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambung silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Kalian akan masuk ke dalam al-jannah. Kalian akan masuk ke dalam al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang dahulu dia rajin mengerjakan salatul lail, lalu dia meninggalkannya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As, la taqum mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Jangan kalian seperti si fulan, kemudian rajin mengerjakan salatul lail, lalu dia meninggalkan salatul lail. Yang terbaik seorang semampunya namun yang dibutuhkan adalah al-mudawamah wal-istimrar, berkesinambungan. Dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan oleh Aisyah, wa kana habbuddin ilaihi adwamu wa iqal, amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sedikit namun rutin berkesinambungan. Habbul amali ila Allah adwamu wa iqal, amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sedikit namun rutin berkesinambungan. Dan ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wasiat-wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, di antara ucapan Jibril, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl, tahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min adalah menegakkan qiyamul layl, dan terbaik seorang membagi malam tersebut, ada bagian untuk beristirahat, ada bagian untuk keluarga, dan ada bagian untuk rohnya. Jam berapa waktu yang tepat mengerjakan sholat tahajud? Kapan saja. Dimulai dari setelah isya dan sebelum berakhirnya malam, sebelum masuknya waktu fajar. Yang mana saja di antara waktu-waktu ini silahkan. Namun yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dan ini adalah merupakan waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Lalu kemudian Allah menawarkan pada hamba-hambanya, siapa yang meminta akan dikabulkan. Siapa yang memohon ampun maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan. Namun apabila seorang merasa kesulitan, khawatir jangan sampai dia tidak mampu bangun di malam hari atau di akhir malam, maka dia awalkan. Misalnya mendahulukan sholat al-witr, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Darda. Di antara yang dikatakan oleh Abu Hurairah, wa an utira qabla anam. Baik, di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar saya mengerjakan salat witir sebelum saya tidur. Dan bagaimana jika saya salat tahajud, saya ketiduran, jika duduk tahiyat akhir, apakah salat saya batal atau harus mengulanginya? Bukan hanya salat yang batal, tapi wudunya juga batal. Apabila seorang dalam salatnya lalu kemudian dia pada tahiyat akhir dia tertidur, apalagi kalau sampai bermimpi, dia sholat, dia merasakan dirinya seperti di pinggir laut. Maka ini bukan hanya membatalkan sholat, tapi juga membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Hingga apabila seorang dalam keadaan kantuk yang sangat, jangan dia merasa dirinya. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika shalla ahadukum wa huwa na'isun falyarqud hatta yadhhaba 'anhu an-nawm. Fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu la yadri yadhhab yastaghfir rabbahu fa yusibbu nafsahu." Apabila salah seorang kalian salat dan dia mengantuk, segera tidur. Tidur, istirahat. Sampai rasa kantuk itu hilang. Sebab jangan sampai dia mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk, dia ingin beristighfar, ternyata dia mencela dirinya sendiri. Namanya orang ngantuk, ucapannya tidak akan luar ya, seperti orang dalam keadaan mabuk. Sehingga dia istirahat, jangan dia membuat diri. Nah, asal ini jangan dijadikan sebagai satu kebiasaan. Setiap subuh ngantuk terus. Bangunnya di waktu duha. Maka ini malas, kasihan. Syaitan kencing di telinganya. Ya. Namun kadang-kadang mungkin ada sebab tertentu, dia letih. Ya. Dia lelah. Maka dia istirahatkan dirinya sampai rasakan begitu hitam, lalu kemudian dia sholat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam masjid, sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, beliau melihat ada tali terpasang di antara dua tiang. Kata beliau, apa ini? Tali apa ini? Maka ada yang mengabarkan kepada beliau, ini miliknya Zainab. Miliknya Zainab. Dia sholat di sini. Idza fatara ta'allaqat bihi. Kalau dia dalam keadaan malas atau ngantuk, maka dia bergantung. Jadi tetap berdiri kalau sholat, bergantung, memaksakan diri untuk sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Liyusalli ahlukum nasyata." Hendaknya salah seorang kalian sholat itu dalam keadaan semangat. Ya. Nah, faida nasa falyakut, sehingga kalau dia mengantuk dia istirahat. Jangan membebani diri. Allah musta'an. Bagaimana hukumnya seorang dengan sengaja selalu motong jenggotnya dengan alasan gatal? Bagaimana akibatnya bila mana dia meninggal dunia padahal dia sholat dan melaksanakan ibadah lainnya? Pantasnya. Nah, gatal hanya cari-cari alasan. Dan ini termasuk di antara kada'ir, perbuatan dosa besar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful musyrikin juzzu syawari wa aful liha. Dalam perjanjian lain, wa aful liha. Jadi sila orang-orang musyrik, hendaknya kalian memangkas kumis kalian dan membiarkan jenggot-jenggot kalian. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, kita dalam riwayat Imam Muslim, perintah untuk membiarkan. Maka melanggarnya adalah perbuatan haram, tidak diperbolehkan. Dan ini perhiasan seorang lelaki, perhiasan seorang lelaki. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan orang yang mencukur jenggotnya, yang mencukur habis, dia menyerupai, bukan hanya menyerupai orang-orang musyrik, tapi juga menyerupai wanita. Tapi juga menyerupai wanita. Allahumma musta'an. Apa yang dianjurkan salat pada waktu adalah kaum laki-laki saja? Apakah ada keringanan bagi wanita? Apakah orang menunda salat pada waktu terkena dalil selaka orang-orang salat yang lalai dalam salatnya? Waktu-waktu salat itu termasuk di antara ibadah yang memiliki waktu muwassah, waktu yang luas. Ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Di bagian mana saja dari waktu-waktu tersebut dikerjakan, hukumnya sah dan boleh. Hukumnya sah dan boleh. Salat zuhur misalnya, selama belum masuk waktu asar, boleh mengerjakan waktu salat di mana saja. Awal waktu, pertengahan, akhir, silakan. Boleh mengerjakan awal waktu, akhir waktu, selama tidak keluar dari waktunya. Yang tidak diperbolehkan itu kalau sampai keluar dari waktu, mengerjakan salat zuhur di waktu asar, salat asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di antara maknanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di antara penafsiran ayat ini adalah mereka-mereka yang mengakhirkan waktu salat hingga keluar dari waktunya. Adapun selama dalam waktu, maka diperbolehkan. Namun di antara waktu-waktu sholat tersebut ada yang lebih afdal daripada yang lainnya, seperti sholatul zuhur, sholatul fajr, sholatul maghrib, sholatul asar, yang afdal dikerjakan pada awal waktu begitu masuk dikerjakan. Adapun waktu isya yang afdal diakhirkan di akhir waktu, itu lebih awal daripada dikerjakan di awal waktu. Namun ini semua ma'asyil ikhwan rahimahumullah tentu berbeda keadaan antara kaum lelaki dan wanita. Adapun kaum lelaki menyesuaikan kondisinya dengan salatul jamaah, menyesuaikan kondisi dengan salat al jamaah. Di antara yang disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir, kana yuhibbu ya'khir min al-isya, beliau senang mengakhirkan salat al-isya. Namun beliau melihat kondisi jamaah, idza ra'ahum ijtama'u ajjala, fa idza ra'ahum ta'akhkharu akhkhar, fa idza ra'ahum abta'u akhkhar. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat jamaah mereka sudah berkumpul, maka beliau segerakan salat al-isya di awal waktu. Namun kalau beliau melihat mereka mengakhirkan lambat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi salat jamaah. Seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan salat jamaah dengan alasan mau mengerjakan salat di akhir waktu. Nah, inilah yang membedakan antara laki dan wanita. Adapun wanita, mereka mengerjakan di rumah. Sehingga seorang wanita mengerjakan di waktu mana saja, silakan, karena dia mengerjakan di rumah. Hanya ada kewajiban dia untuk mengerjakan sholat jamaah di masjid. Ini yang membedakan. Namun tetap saja yang afdal di awal waktu, dan kecuali sholat isya yang afdal dikerjakan pada akhir waktu. Kecuali sholat asar. Sholat asar tidak sepantasnya bagi seorang mengakhirkan waktu sholat hingga mendekati waktu maghrib. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sholatul munafiq. Secara sholatul munafiq terus ditunggu sampai mendekati terbenamnya matahari. Matahari telah memerah, lalu kemudian dia baru mengerjakan sholat. Bukan tidak, cuma inilah. Maka ini sholatnya munafiq. Jika makmum masruh dan imam sedang rukuk atau sujud tidak dalam keadaan berdiri, apa yang dilakukan makmum? Langsung ikut imam atau takbiratul ihram? Dan posisi tangan di mana? Dalam hal ini, ma'asyiral rahimakumullah, apabila seorang masruh datang, yang paling pertama baginya adalah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah pembuka salat. Takbiratul ihram pembuka salat. Maka dia takbir dulu. Setelah dia takbir, lalu kemudian dia takbir intiqal untuk mengikuti gerakan di mana imam berada. Apabila imam tidak dalam kondisi berdiri, maka tidak perlu sedekap. Tidak perlu takbir lalu kemudian bersedekap. Langsung mengikuti imam dalam kondisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.